berhenti lemah meraih setumpuk uang kertas dan pergi bergegas. Malam meninggi, langkah sang gadis pelan dan menghilang di pekatnya malam. Dengan nafas memacu di dalam ruang seiring hasrat manusia. Hapuskan semua cerita. Mungkin ku berharap terlalu banyak, sedang dirimu terus berlalu. Hatimu terlalu cepat berubah, sedang diriku terus mengharapkanmu. Mungkinkah terlalu penyesalan di hati, sanjak hanya ungkapan hati, tak cukup sudah untuk diriku. Oh, aku terbias indah di matamu. Hingga tiada satu kata yang bisa ku ucapkan. Biar kau tahu yang ku rasakan. Getar jiwa terguncang huaikan. Bersatu genggam di jarimu. Sepanjang masa gairah pun dibuai terlena. Nikmati manis kata asmara. Damainya terasa di dalam jiwa. Sepanjang masa gairah pun di Oh, menyakitkan. Oh, santai saja, cinta kan datang. Santai saja, beri dia waktu. Berpikir keras dan dia kembali padamu. Santai saja, cinta kan datang. Banyak banget. suatu hari. Cerita tentang indahnya kisah engkau berdua. Teringat kembali cinta rahasia kita. Terkenang kembali rasa yang pernah ada. Mungkinkah terjadi rasa yang tulus sejati? Suasana Thank you. mencari kepuasan dalam diri yang tak kunjung datang. Saat bahagia tinggalkan luka, tersisa kecewa. Dunia, kau mulai terpesona oleh kilau dunia.